Rindu-rindu memang rindu, tapi hati semakin pilu. Cinta-cinta memang cinta, tapi semakin terluka. Sayang-sayang memang sayang, aku selalu kau salahkan. Sampai kapan ku bertahan bila kau selalu begini? Engkau tahu hatiku terlalu cinta kepadamu. Semua telah ku korbankan demi tuk membahagiakanmu. Tapi di luar sangka, ku selalu salah di matamu. Sedangkan engkau pun tahu, mati pun ku rela untukmu. Rindu-rindu memang rindu, tapi hati semakin pilu. Cinta-cinta memang cinta, tapi semakin terluka. Sayang-sayang memang sayang, aku selalu kau salahkan. Sedangkan engkau pun tahu, mati pun ku rela untukmu. Rindu-rindu memang rindu, tapi hati semakin pilu. Cinta-cinta memang cinta, tapi semakin terluka. Sayang-sayang memang sayang, selalu kau salahkan. Sampai kapan ku ber-